إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال أيضا من أصبح ولم يحكم بأمر المسلمين فليس منهم Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga sampai siang ini kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban antara adalah ibadah Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada sholat dan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang agamanya. Semoga Allah memasukkan kita semua yang hadir di masjid ini sebagai orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama beliau. Amin. Selanjutnya, selaku khatib, saya berpesan khususnya pada diri saya sendiri dan umumnya pada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Iman dengan sebenar-benarnya, takwa dengan menjalankan seluruh perintah dan larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Imran ayat 103 yang telah kami bacakan tadi, Allah berpesan kepada kita agar kita betul-betul berpegang teguh kepada agama Allah dan jangan berderai-derai. Allah juga menginginkan nikmat yang diberikan kepada kita yang sudah mempersatukan dengan din yang mulia itu, yaitu Islam. Sedangkan di ayat-ayat surat Ar-Ra'd, Allah menyatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu mau merubah keadaan mereka sendiri. Dan di dua hadis Rasulullah berpesan, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Dan kalau tidak sanggup, dengan lisannya. Kalau masih tidak sanggup, dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Di hadis lain, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bangun pagi-pagi dan tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka mereka bukan bagian dari kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, dari ayat dan hadis ini, marilah coba kita renungkan kondisi kita, masyarakat kita, bangsa kita. Tentu kita sepakat bahwa kondisi masyarakat kita adalah kondisi yang penuh dengan persoalan, penuh dengan kecarut-marutan, penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran yang merajalela hampir di setiap aspek kehidupan. Ini seperti disabdakan oleh Rasul, Dalam satu hadis dari Abu Hurairah, akan datang kepada kalian masa yang penuh dengan tipu daya. Ketika itu orang akan mempercayai kebohongan dan mendustakan kebenaran. Mereka mempercayai para pengkhianat dan tidak mempercayai para pembawa kebenaran. Pada masa itu, Ru'aybidah akan berbicara. Para sahabat bertanya, apakah Ru'aybidah itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, Ru'aybidah adalah orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini kelihatan sekali menggambarkan keadaan kita. Dan sudah jelas apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Kita dikatakan bukan bagian dari kaum muslimin kalau kita tidak mau memikirkannya. Kalau kita tidak mau merubah kemungkaran, kita bahkan dikatakan tidak punya iman kalau hanya merubah dengan hati. Oleh karena itu, kita harus ikut berperan di dalam perubahan. Pertanyaannya adalah perubahan seperti apa? Hadirin yang dirahmati Allah, di seluruh dunia sekarang terjadi pergolakan-pergolakan, terutama di Timur Tengah. Ya, para diktator dikumbangkan oleh para rakyatnya. Dan itu adalah satu perubahan. Para pengamat barat mengatakan bahwa perubahan itu adalah ke arah yang demokratik. Bahkan para politisi Islam di negeri ini pun mengatakan di Mesir dibutuhkan sebuah kehidupan yang demokratis. Seolah-olah hadirin rahimakumullah bahwa semua orang di negeri ini yang tidak setuju dengan penguasa yang tiran pasti setuju dengan penguasa yang demokratis. Seolah-olah di dunia ini hanya ada dua, yaitu tiran diktator melawan demokrasi. Mari kita renungkan hadirin rahimakumullah perubahan di Indonesia. Ketika zaman Orde Baru, semua orang merasa bahwa perubahan harus dilakukan. Orang kemudian merancang sebuah reformasi, dan kemudian Orde Baru ditumbangkan, dan reformasi berhasil. Tetapi apa yang kita rasakan, hadirin rahimakumullah, sudah hampir 12 tahun kita di alam reformasi. Perubahan yang terjadi adalah perubahan rezim, perubahan penguasa. Sementara sistem yang ada tidak pernah berubah. Dan oleh karena sistem yang ada tidak pernah berubah, maka keadaan kita pun tidak pernah berubah. Bahkan keadaan kita menjadi lebih parah lagi. Utang kita menjadi lebih banyak lagi. Hidup kita menjadi lebih sulit lagi. Nah, perubahan seperti itu sebenarnya bukan perubahan yang dikehendaki oleh Islam. Rasul pernah bersabda di dalam satu hadis Bukhari, ya la yudda'ul mu'minin min zidqi wahidin marratain. Tidak layak bagi seorang mukmin dipatok ular di lubang yang sama lebih dari dua kali. Ketika di Indonesia ada reformasi, kemudian terjadi perubahan. Yang terjadi perubahannya adalah penguasanya. Konstitusinya sudah dirubah. Sudah diamandemen lebih dari 5 kali. Orang-orangnya, pemimpinnya sudah berubah. Tapi ada yang tidak berubah, yaitu aturan yang dilakukan. Dan ketika ini terjadi di Tunisia, di Mesir, dan mungkin nanti di Libya, maka nasibnya umat Islam sesungguhnya tidak akan berubah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita harus bisa pandai-pandai mencari persoalan sebenarnya, persoalan itu apa. Sehingga umat Islam sedemikian menderita sarut-marut persoalannya sesungguhnya, karena aturan Islam yang mulia yang kita yakini ini tidak diterapkan. Karena aturan Islam ini hanya tersisa peribadatan dan akhlak. Sementara aturan Islam di bidang hukum, aturan Islam di bidang ekonomi, aturan Islam di bidang politik, di bidang pergaulan tidak diterapkan dan diganti dengan aturan sekulerisme, kapitalisme. Politik demokrasi liberal sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana pertentangan demi pertentangan para petinggi partai politik tidak pernah habis. Ekonomi yang liberal sudah mengantarkan kita pada hutang 1.690 triliun. Setiap individu penduduk Indonesia itu punya hutang sekitar 7 juta. Dan entah kapan itu bisa kita bayar. Karena pemerintah selalu menambah hutang dan menambah hutang. Pendidikan kita pun sekuler menghasilkan generasi muda yang acuh tak acuh dan tidak mau bertanggung jawab tidak memikirkan bahkan masa depannya sendiri. Dan pergaulan kita adalah pergaulan yang hedonis, mengejar kesenangan, sehingga pornografi, porno aksi, seks bebas, narkoba, tentunya sepertinya sudah tidak mampu kita kendalikan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, maka jawaban dari semuanya itu adalah bahwa kita harus kembali kepada Islam. Yang jadi persoalan adalah Islam itu seperti apa? Kita memang patut bersyukur bahwa ada gerakan menuju ekonomi syariah misalnya. Tetapi kita harus ingat bahwa Islam adalah sebuah sistem yang utuh. Bagaimana mungkin ekonomi syariah bisa diterapkan di sebuah negeri demokrasi? Ekonomi syariah hanya bisa diterapkan secara syariah di sebuah negeri dengan politik yang syariah. Tanpa itu, maka ekonomi syariah hanyalah bagian-bagian transaksi elementer, tetapi tidak mendasar. Dan itu hadirin rahimakumullah membutuhkan pendalaman yang tidak sederhana. Oleh karena itu, kewajiban kita setelah umat adalah belajar mempelajari kembali Islam. Bagaimana sesungguhnya sistem Islam di bidang politik? Ya. Apakah ketika Islam memilih pemimpinnya, Islam menyerahkan kepada seluruh rakyat belaka untuk memilih pemimpin? Kita bisa melihat Khulafaur Rasyidin, bagaimana Abu Bakar Ash-Shiddiq terpilih, bagaimana Umar bin Khattab terpilih. Sebenarnya di sana kelihatan sekali bahwa sesungguhnya memilih pemimpin tertinggi dengan menyerahkan kepada setiap kepala dari rakyat itu bukan dari Islam. Karena Islam punya satu ajaran. Rasul pernah mengatakan, barang siapa yang menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Dan adalah satu hal yang lain ketika memilih pemimpin satu negeri diserahkan kepada rakyat jelata yang kehidupan sehari-hari pun mereka sangat sederhana, pendidikannya sangat rendah. Bagaimana mungkin dia bisa memilih pemimpin tertinggi? Oleh karena itu, di dalam Islam, di dalam memilih pemimpin tertinggi diserahkan kepada orang-orang yang memang paham di bidang itu, atau diwakilkan kepada para ulama yang tahu di bidang itu, sehingga dia bisa memilih dengan sebenarnya di hadirin semua, ketika pemilih itu dipilih, pemimpin itu dipilih di dalam Islam, pemimpin dipilih untuk menjalankan hukum-hukum Islam, untuk melaksanakan kitabullah dan sunnah rasul yang sudah jelas mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi di negeri kita, pemilih dipimpin untuk menjalankan kedaulatan rakyat yang diwujudkan di dalam Dewan Perwakilan setelah membuat undang-undang demi undang-undang yang pada kenyataannya hadirin rahimakumullah, undang-undang itu sering lebih memihak kepada kepentingan para pemilik modal daripada kepentingan rakyat jelata umat ini. Oleh karena itu, Allah pernah menantang kita di dalam satu surat, surah Al-Maidah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hukmul jahilati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang lebih kalian kehendaki? Siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Sesungguhnya hadirin rahimakumullah, hukum pengertian di sini adalah seluruh aspek kehidupan yang memerlukan aturan. Dan ketika sistem demokrasi memberikan hak kepada rakyat untuk membuat hukum, maka sesungguhnya secara tidak Islam dia sudah merampas hak Allah untuk membuat hukum. Di dalam Islam, Allah berkali-kali mengatakan, sesungguhnya hak membuat hukum hanyalah milik Allah. Kalaulah hukum itu persoalan teknis, seperti bagaimana mengurus administrasi penduduk, atau bagaimana mengurus lalu lintas, bolehlah manusia membuatnya. Tetapi bagaimana kalau hukum itu bagaimana pencuri harus dihukum, bagaimana pembunuh harus dihukum, bagaimana pezina harus dihukum, maka sesungguhnya secara akidah manusia yang mengaku muslim tidak berhak menentukan hukumannya kecuali kembali kepada kitab Allah dan Rasul. Dan ketika seluruh hukum-hukum itu dibuang, maka kita sudah merasakan carut marut di bidang hukum, tidak menentu di bidang hukum. Dan oleh karena itu hadirin rahimakumullah, hanya satu jalan yang diberikan kepada Allah kepada kita ketika kondisi umat Islam di dunia ini dalam kondisi yang carut marut seperti ini adalah kita harus punya keyakinan bahwa sesungguhnya problem yang menjadi dasar dari seluruh problem kehidupan kita adalah ketika hukum-hukum Islam itu tidak diterapkan. Oleh karena itu, solusinya adalah bagaimana hukum-hukum itu bisa diterapkan dengan cara yang sesungguhnya Islam sudah memberikan jalan bagaimana nanti itu harus diperjuangkan. Dan oleh karena itu, kewajiban kita tentunya dan khususnya kewajiban para ulama, kewajiban para ahli dakwah untuk menyampaikan kepada umat ini aspek-aspek Islam yang lebih luas di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di samping kajian-kajian yang selama ini sudah ada. Tanpa itu, maka ketika kita meminta perubahan, yang terjadi adalah asal berubah dan kita tidak tahu berubah harus kemana. Mudah-mudahan Allah memberikan waktu kepada bangsa kita, kepada umat Islam di Indonesia ini untuk membenahi negeri ini menjadi negeri yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. فبيا مولا أن هدن الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah sudah meminta kepada kita, umat Islam di seluruh penjuru dunia, untuk berpegang teguh kepada Islam, untuk menggunakan Islam, untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tuqulu fis-silmi kafah, wa la tattabi'u khudwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam dengan keseluruhan. Jangan sepotong-sepotong, jangan sebagian-sebagian. Dan jangan kalian mengikuti langkah syaitan, sungguh syaitan adalah musuh yang kita ini. Di ayat Al-Baqarah yang lain, Allah juga mengancam apabila kita menerapkan Islam sebagian, kemudian tidak menerapkan Islam sebagian yang lain. Afatu minu nabi ba'dil kita buat takfurun. Apakah engkau beriman kepada sebagian kita, kemudian kufur kepada sebagian kitab yang lain. Fama jaza'u min yaf'al dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuraddu ila ashaddil 'adzab. Kalau kalian berbuat demikian, mengamalkan Islam di bidang ibadah, di bidang akhlak, dan meninggalkan Islam di bidang ekonomi, di bidang hukum, maka sungguh kehinaan akan kalian terima di dunia ini, dan di akhirat nanti kalian akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Allah juga berjanji di dalam surat Al-A'raf, agar kita mau kembali kepada agama Allah secara total, pasti seluruh persoalan ini akan terurai, akan diselesaikan oleh Allah. Sebagaimana janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa wal ardh wa lam yunkallamu fa akhadnahum bima kanu yaqsimun. Jika sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan mau bertakwa, pastilah akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ketika mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dan siksaan itu hadirin rahimakumullah terus menerus menderah penduduk bumi ini, di Jepang, Sunan, di mana-mana tempat banjir dan hanya ada satu jalan, yaitu kembali kepada aturan Al-Qur'an Muslim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita, kepada masyarakat kita dan para pemimpin kita untuk mau kembali kepada Allah. Mari kita berdoa. Alhamdulillah. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al-hajjah allahumma inna nas'aluka al-hudaya wa al-taqwa wa al-'afafa wa al-ghina rabbana la tu'akhidna inna nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tu'akhidna in sa'ana ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum.